Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa ayat yang pertama di dalam surah Al-Jin. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8 sampai dengan akhirnya. Yaitu firman Allah Taala, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Yang masih mengkisahkan tentang penuturan sebagian dari bangsa Al-Jin yang mereka beriman tatkala mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam beberapa ayat pada awal-awal surah Al-Jin menjelaskan tentang pernyataan sekelompok dari mereka. Dalam ayat yang ke-8 ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasannya bangsa Al-Jin mereka menjumpai langit-langit dunia dalam keadaan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak lagi bisa mendapatkan keleluasaan sebagaimana yang mereka dapatkan pada waktu yang sebelumnya. Bahkan pada ayat yang ke-9 mereka menyatakan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Yang pada ayat ini mereka menyebutkan bahwasanya termasuk dari kebiasaan yang mereka lakukan sebelumnya, mereka memiliki maqa'id, tempat-tempat mereka duduk di langit-langit dunia dalam rangka mendengarkan berita-berita yang mereka bisa dengarkan. Kemudian nantinya mereka akan sebarluaskan kepada para wali-walinya dari kalangan Quhan, Al-Araf, dan yang semisal dengan mereka. Namun Allah Azza wa Jalla tatkala mengutus nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah menutup dan menjaga langit-langit dunia sehingga mereka bangsa jin tidak bisa mendapatkan keleluasaan sebagaimana yang mereka miliki pada waktu yang sebelumnya. Di antara dari hikmahnya adalah sebagai realisasi dari janji Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya Al-Qur'an tatkala Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah berjanji akan menjaganya. Di antara dari bentuk penjagaan tersebut adalah terjaganya wahyu-wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, sehingga isi dari wahyu tersebut tidak ditangkap oleh sekelompok dari bangsa jin tersebut yang nantinya mereka sebarluaskan kepada para wali-walinya. Kalau semisal pintu-pintu langit dunia tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastilah akan terjadi iltibas, kesamaran mana yang benar-benar wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak. Para arrafin, para kuhan, para peramal, para dukun yang mereka adalah para wali-wali syaitan, mereka tentu akan mendapatkan keleluasaan untuk membocorkan isi dari wahyu-wahyu tersebut. Ini di antara hikmahnya. Karena itulah disebutkan oleh sekelompok dari bangsa jin ini, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka seseorang dari bangsa kami yang hendak berkeinginan untuk memperdengarkan waktu yang sekarang ini, sehingga dia duduk di langit-langit dunia, maka dia akan menjumpai shihabar rasada, panah api yang mengejarnya, yang mengintainya, yang nantinya akan membakarnya. Disebutkan tafsirnya, wa anna ma'syaral jin talabna bulughas sama' listima'i kalami ahliha. Maka kita bangsa jin, dahulu kami bisa mengupayakan untuk sampai ke langit dunia. Tujuannya adalah istima'i ahliha, istima'i kalami ahliha, untuk mendengarkan pembicaraan makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut dari kalangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faman yuhawilul ana istiraq as-sam'i yajid lahu shihaban bil mirsad. Faman yuhawilul an, maka barang siapa yang ada di antara kami yang mengupayakan waktu yang sekarang ini untuk mencuri, mendengarkan berita-berita tersebut, maka dia akan menjumpai shihaban bil mirsad, panah api yang mengawasinya. Yuhriquhu wa yuhlikuhu. Yang panah tersebut akan membakarnya dan membinasakannya. Kemudian disebutkan dalam tafsir al-muyassar, wa fi hatainil ayataini ibtalu maza'i muza'ami saharati wal mas'udin. Pada dua ayat ini, atau ayat yang sebelumnya, afan, tafsir yang sebelumnya belum kita bacakan. Fawajadnaha muli'at bil malaikatil kathirin alladhina yuhrisunaha. Maka kami menjumpai langit-langit tersebut dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang banyak, yang mereka menjaga langit-langit tersebut. Wabishuhubil muharraqati allati yurma biha man yaqtarifu minha. Dengan panah-panah yang bisa membakar setiap bangsa jin yang mendekatinya, kemudian mereka melemparnya. Sehingga para malaikat-malaikat Allah Taala menjaga langit-langit dunia. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-9, wa anna kunna qabla dzalika natakhidhu minas sama'i mawadhi'. Dan kami sebelum waktu tersebut, termasuk dari kebiasaan kami, menjadikan ada beberapa tempat yang mereka bisa duduk di tempat-tempat tersebut di langit dunia. Linastami'a ila akhbariha, tujuannya adalah agar supaya bisa mendengarkan berita-beritanya. Namun faman yuhawilil ana istaraqa sam'i yajid lahu shihaban bil mirsad. Namun siapa yang mengupayakan pada saat sekarang ini untuk mencuri, mendengarkan berita tersebut, maka dia akan menjumpai Syihaban bin Mirsad. Adanya panah yang mengawasinya. Yuhriquhu wa yuhlikuhu, akan membakarnya dan membinasakannya. Kemudian baru disebutkan wa fi hatainil ayataini ibtalu muza'ami saharati wal mas'utin. Pada kedua ayat ini terdapat dalil batilnya apa yang disangka oleh para sihir, para dukun. Alladzina yad'una 'ilmal ghaib, yang mereka mengaku bahwasanya mereka mengetahui ilmu ghaib. Wa yughriruna bi du'fatil 'uquli bi kadzbihim wa iftira'ihim. Mereka pun membuat beberapa tipuan yang bisa menipu orang-orang yang memiliki akal yang lemah dengan kedustaan mereka dan berita yang mereka dustakan. Sehingga di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bangsa al-jin ini la ya'lamun al-ghaib, tidak mengetahui perkara yang ghaib. Di dalam surat As-Saba juga demikian jelas Allah Azza wa Jal menerangkan bahwasanya bangsa jin ini tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Dengan kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Disebutkan pada akhir pada surat As-Saba tentang kisah bagaimana Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk melakukan beberapa pekerjaan. Dalam keadaan Sulaiman alaihi salatu wassalam mengawasinya dan bertumpu dengan tongkatnya. Disebutkan pada ayat tersebut, madallahum ala mautihi illa dhabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinn wa allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tidaklah ada yang menunjukkan tentang wafatnya Sulaiman alaihi salat wasalam yang berdiri tegak mengawasi sekelompok dari bangsa jin tersebut bekerja kecuali dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Adanya binatang-binatang yang menggerogoti dan memakan tongkatnya. Tatkala tongkat tersebut keropos, sehingga menyebabkan jasad Sulaiman alaihi salatu wassalam terjatuh, baru mereka mengetahui bahwasanya Sulaiman alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Kalau semisal bangsa jin mereka mengetahui sesuatu yang gaib, maka pastilah mereka tidak akan merasakan azab yang demikian hina. Karena ternyata mereka bekerja dalam keadaan yang mengawasi mereka, yang mereka takuti telah meninggal dunia. Ini ma'asyara likhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya bangsa jin sama dengan bangsa manusia. Sama dengan umat manusia. Sama-sama sebagai ahli taklif. Terbebani menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Berpahala bila mana mereka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mendapatkan dosa bila mana mereka melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula tidak adanya pengetahuan tentang ilmu al-ghaib. Bila mana bangsa jin tidak mengetahui perkara yang gaib, maka min babil awla, termasuk dalam bab al-awla, lebih utama kita katakan bahwasanya para wali-wali mereka dari para dukun, dari para normal dan yang setipe dengan keduanya adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang mereka katakan adalah kedustaan dan kebatilan. Karena itulah Nabi SAW melarang di dalam beberapa hadisnya agar seorang muslim mendatangi para arraf, apalagi membenarkan apa yang mereka sampaikan. Mendatangi saja, Nabi SAW mengancam bahwasanya dengan seseorang mendatangi para arraf, para tukang ramal dan yang setiba dengan mereka, akan menyebabkan lam yuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Apalagi sampai mendatangi mereka dan membenarkan apa yang mereka sampaikan. Memenuhi persyaratan-persyaratan yang mereka ajukan dalam rangka agar supaya hajat mereka terpenuhi. Ini tentu dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menggolongkan yang demikian termasuk dari kekufuran. Man ata'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi para arraf, para normal, atau kakahin, para dukun, kemudian ia membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kedua ayat dalam surah Al-Jin ayat yang ke-7 dan ke-8 seperti yang ayat ke-8 dan ke-9 seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ini membatalkan anggapan para penyihir dan para dukun bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib. Kita melihat praktek-praktek kepercayaan kepada para dukun dan para normal pada zaman kita saat ini demikian banyak. Ya kan? Tatkala kehilangan sesuatu maka yang didatangi adalah seorang dukun, seorang peramal. Tatkala ia bahkan merasakan kesempitan karena bala ujian yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada dirinya, yang didatangi juga paranormal, para dukun. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan pada sebagian masyarakat mereka terfitnah dengan penampilan seseorang yang soleh menurut mereka, sehingga falhasil akhirnya mereka bertabaruk dengan orang soleh tersebut, suruh berdoa di rumahnya, suruh mendoai barang dagangannya dan yang semisalnya, minta airnya dan yang semisalnya. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Adapun seorang muslim wajib meyakini bahwasanya semua kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun, tidak manusia, tidak pula bangsa jin yang memiliki andil di dalam memberikan kebaikan kepada seorang manusia. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk menyandarkan tawakal urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-10, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada." Disebutkan tafsirnya, wa annana ma'syaral jinni la na'lamu asharran arada Allahu an yanzilahu bi ahli al-ardi am arada bihim khairan wa huda. Kami tidak mengetahui maksudnya kami di sini adalah bangsa jin. Dengan ditutupnya langit-langit dunia dan dijaganya oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebagai pertanda Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan untuk penduduk bumi atau dunia? Ataukah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka adalah kejelekan? Apakah Allah Azza wa Jalla hendak menurunkan kepada mereka kejelekan ataukah menginginkan dengan sebab itu kepada mereka adanya kebaikan dan petunjuk? Ini juga sebagai dalil bahwasanya bangsa jin la ya'lamun al-ghaib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-10, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadza min adabihim fil ibarah. Ini menunjukkan bahwasanya bangsa jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengungkapkan kalimat tersebut, ini menunjukkan bahwa mereka adalah seorang yang beradab tatkala menyebutkan ungkapan-ungkapan yang diungkapkannya. Haitsu asnadu syarra ila ghairi fa'il. Di mana di dalam lafaz ini mereka menyandarkan kejelekan bukan kepada pelakunya, namun disebutkan dengan bentuk majhul. Wa anna la nadri asharun urida, ya kan, disebutkan dengan bentuk majhul tanpa ada fa'ilnya. Artinya tatkala mereka menyebutkan adanya kejelekan, kita tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan untuk penduduk bumi. Ini disebutkan uri dengan lafaz urida majhul, tidak disebutkan fa'ilnya. Namun tatkala kebaikan am arada bihim rabbuhum rasyada, disebutkan dengan bentuk fi'il yang ma'lum, disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Ataukah Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya bimbingan, hidayah, kebaikan kepada mereka. Ini termasuk min bab al-adab, beradabnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mensucikan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang jelek dan buruk. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya menyebutkan dengan lafaz wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan tidaklah layak untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang seperti yang tadi kita bacakan semakna dengan ini apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang kisah Khidir dengan Musa alaihi salat wassalam. Disebutkan dengan lafaz fa'aradtu an a'ibaha, ya kan, fa'arada rabbuka ayyabluha asyuddahuma, sampai dengan akhirnya. Tatkala menyandarkan kejelekan kepada dirinya, namun tatkala menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ini termasuk husnul adab, baiknya adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari satu sisi yang namanya kejelekan adalah merupakan ciptaan Allah tabaraka wa taala, takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Falaq, ya kan, min syarri ma khalaq. Seorang hamba berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mimbab husnul adab ma Allah Subhanahu wa taala, ini seorang tidak menisbatkan semua kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Namun tatkala menisbatkan kebaikan, maka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-11, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Maksudnya adalah surah yang disebutkan dalam ana minnal abrar al muttaqun, bahwasanya di antara kami ini terdapat orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Wa minna qaumun duna dzalik, namun di antara kami ada orang yang bukan dari kalangan tersebut, yaitu orang-orang yang kufar, yang fusaq. Kunna firaqan wa madzahib mukhtalifah, kita ini berkelompok-kelompok dan bermadzhab-madzhab yang berbeda antara satu madzhab dengan madzhab yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya perpecahan tidak hanya terjadi dari kalangan banil insan, umat manusia. Perpecahan antara ahlil haq dengan ahlil batil. Bahkan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Ini juga tidak hanya dialami oleh umat manusia, namun bangsa jin juga demikian. Mereka berkelompok-kelompok, bermadhab-madhab, bersekte-sekte. Nah, dalam tafsir ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan dengan sanadnya kisah dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan kisah tersebut. Berkata Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, tarawaha ilayna jinniyun. Tarawaha. Ini tarawaha artinya adalah datang di waktu arwah. Waktu dari tergelincirnya matahari hingga ke malam hari. Nah, pada waktu tersebut Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala menyebutkan datang menemui kami seseorang dari bangsa jin. Ana enggak tahu kalau manusia itu seseorang. Kalau jin apakah sesejin? Tidak tahu anak. Fakultulahu, saya katakan kepadanya, ma uhim ma ahabbu ta'ami ilaikum. Saya katakan kepadanya, makanan apa yang paling kalian sukai. Ini kisah ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Tatkala menafsirkan ayat yang ke-11 dalam surat Al-Jin. Al-Imam Al-A'mash rahimahullah ta'ala bertanya tentang makanan apa yang paling disukainya. Faqala, maka jin ini mengatakan al-urz. Apa itu urz itu? Nasi. Ya. Makanan yang kami suka itu nasi. Faqala fa'atainahum bihi, maka kami pun mendatangkan makanan ini kepadanya. Faja'altu aral luqa luqama turfa'u wa la ara ahadan. Maka saya melihat adanya suapan yang terangkat dalam keadaan tidak melihat siapa yang mengangkatnya. Mungkin pernah kita dengarkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjaga makanan berupa zakat yang datang sekelompok jin yang memintanya dan membawanya. Sehingga dalam kisah ini Al-Imamul A'mash rahimahullahu taala menceritakan beliau melihat adanya suapan yang terangkat dalam keadaan tidak melihat siapa yang mengangkatnya. Fakultu, maka saya mengatakan kepadanya, fikum min hadhil ahwa allati fina, apakah di tengah-tengah kalian terdapat kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi sebagaimana di tengah-tengah kami? Ala, mereka mengatakan, maka dia mengatakan na'am, benar. Qultu, maka saya mengatakan, famar rafidhatu fikum, maka bagaimana pandangan kalian tentang kelompok ar-rafidhah? Ia mengatakan syarruna, kelompok ar-rafidhah adalah yang paling jelek di antara kelompok-kelompok yang terjadi di tengah-tengah kami. Sehingga di tengah-tengah mereka sendiri juga terdapat satu sekte yang beraliran ar-rafidhah. Naam. Pembawa sanad ini menyampaikan sanad ini kepada Al-Hafidh Abil Hajjaj Al-Imamul Mizzi rahimahullah, menceritakan tentang sanad yang didengarnya dari Al-Imamul A'mash. Maka Al-Imamul Mizzi rahimahullah menyebutkan hadza isnadun sahihun ila Al-A'mash. Ini adalah sanad yang sahih hingga ke Al-A'mash rahimahullahu taala. Kemudian pada ayat yang ke-12, ayat yang terakhir yang kita bacakan pada malam hari ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa anna dhananna an la nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Maksudnya adalah wa anna ayqanna anna Allah qadirun 'alaina. Kami yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki kekuasaan atas kami. Bahkan tidak hanya kekuasaan itu terkena kepada bangsa jin, namun juga kepada semua makhluknya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Wa annana fi qabdatihi wa sultanihi. Dan kita seluruhnya berada pada genggamannya dan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Falan nafutahu idza arada bina amran aynama kunna. Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa untuk menghindar. Bila mana Allah Azza wa Jal telah menginginkan kepada kami satu urusan, bagaimanapun cara kami menghindarnya. Wala nastati'a an nuflita min 'iqabihi haraban ila sama' in arada bina su'a. Bahkan kami tidak memiliki kemampuan untuk terlepas lari dari azabnya dengan lari naik ke langit dunia. Kalau semisal Allah Azza wa Jal menginginkan kepada kami adanya kejelekan. Yang menunjukkan bahwasanya bangsa jin dalam ayat ini benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam awal-awal surat Al-Jin, fa amanna bihi. Adanya sekelompok dari bangsa jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik